Apa hukumnya menyimpan foto pada album HP? Apakah boleh atau tidak? Ya, ya. Jangan disimpan lah. Kalau bisa di delete, dihapus, hapus. Ya. Hapus saja. Ya. Kecuali foto itu memang digunakan untuk sesuatu yang memang menjadi alat bukti. Ya. Terpaksa harus disimpan. Alat bukti misalnya kejahatan, alat bukti yang terkait dalam pembelaan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu adalah foto yang diproduksi oleh kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan bisa menjadi alat bukti, ya. Karena ada kepentingan darurat di situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selain daripada itu, usahakan dihapus, dihapus, dihapus. Ya. Adakah hak suami untuk mengontrol HP istri dalam rangka menjaga keutuhan berkeluarga? Ya, suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Suami adalah pemimpin atas istri dan keluarganya. Maka suami berhak untuk melihat apa yang ada di dalam HP istrinya. Bukan dalam rangka untuk memata-matai, tetapi suami punya kewajiban. Apabila terjadi kemungkaran, suami punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepada sang istri. Ya. Dan ini tentu saja tanasuh di kalangan suami istri akan sangat baik. Sang istri jangan merasa urusannya dicampuri oleh sang suami. Ketika suami misalnya menasehati. Demikian juga sang suami jangan kemudian membiarkan begitu saja ketika kemungkaran-kemungkaran itu ada atau dilakukan oleh sang istri. Nasihatilah dengan cara lemah lembut, nasihatilah dengan cara yang bijak, nasihatilah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang tepat, situasi, kondisi, maka nasihat itu perlu, tanasuh itu perlu, karena itu akan menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga. Jadi, bagi para istri, jangan merasa tersinggung kalau dinasehati oleh suaminya. Ya, begitu juga sebaliknya, mungkin istri bisa menyampaikan nasihat untuk suaminya. Karena sang suami bukanlah suami, bukanlah sosok manusia yang maksum. Ya, bisa saja berbuat salah. Maka bisa juga mungkin istri, bisa saja seorang istri menasehati suaminya. Tentunya dengan cara yang santun, dengan cara yang elegan, hikmah, penuh kasih sayang. Tentunya dengan ikhlas menasehatinya. Sehingga dengan demikian tanasuh, saling menasehati antara suami istri akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keberkahan ini memberikan kebaikan demi kebaikan terus di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan istri sebaliknya mau melihat HP suami dalam rangka hanya membalas suaminya. Ya, kalau sifatnya balas dendam ya jangan. Ya, sifatnya balas dendam itu tidak baik. Ya. Kalau suami tadi kan punya hak karena dia pemimpin keluarga. Ya, kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan, diluruskan. Ya, tapi kalau istri dalam rangka untuk membalas, ini namanya sudah ya, sesuatu yang niatnya sudah tidak baik, ya, tidak perlu. Ya, kadang-kadang urusan suami ada yang tidak perlu diketahui oleh sang istri, ya, tidak perlu diketahui oleh sang istri. Ya, kalau diketahui, ya, khawatir, ya, istri itu kan ya, ya, wanita, ya, apalagi yang emosional, ya, bisa kemudian lepas, ya, ya, japri, jangan ceritakan ke siapa-siapa ya, nanti japri lagi, jangan ceritakan ke siapa-siapa ya, nanti japri lagi, jangan ceritakan ke siapa-siapa ya lah, ya akhirnya rahasia umum, ya. Tadinya maksudnya cuma japri saja, pesannya jangan diceritakan ke siapa-siapa, ya, tapi ini di, ya, di forward lagi ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, akhirnya jadi semuanya tahu. Nah, ini ya, jangan sampai demikian. Jaga ya, kehidupan rumah tangga itu penuh privasi. Ya, jangan sampai rahasia suami, rahasia istri, rahasia anak-anak kita itu kemudian menyebar. Menyebar melalui medsos. Ya. Awalnya curhat, tapi qadarullah curhatnya di grup. Aduh, wah ternyata di grup ini salah ngetik. Wah, itu kan bahaya. Ya. Maka kalau mau curhat kepada suami, enggak usah pakai medsos lah. Ya. Begitu juga suami mau curhat kepada istri, tidak usahlah lewat medsos. Ya, curhat tentang anak-anak, curhat tentang ya, siapapun dari keluarga kita, ya sudahlah, ya, ya. Di apa bisa yang lebih baik adalah bertatap muka, ya. Tapi bertatap muka benar-benar berbicara, ya. Jangan nanti sudah fisiknya bertemu tapi sibuk masing-masing dengan HP-nya, ya ini namanya ya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, ini berbahaya. Ya, jadi ya, hal-hal yang demikian perlu dijaga. Ya. Ya, keluarga terutama itu jangan sampai ya, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Ya. Kalau sangat-sangat terpaksa sekali harus meminta nasihat kepada orang yang soleh, orang yang sekiranya bisa dipetik faedahnya. Orang yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan karena orang ini amanah, bisa menyimpan rahasia, ya, tidak mengumbar apa yang menjadi curhat kita, ya itu boleh. Ya, tapi sekali lagi lebih baik curhatnya itu langsung tatap muka, ya, sehingga kita benar-benar ya, bisa berdialog, berbincang, ya, dan mencari solusi, mencari jalan keluar ya, untuk apa namanya kebaikan bersama itu. Mohon saran, Ana dimasukkan di grup WA di kampung Ana. Grup tersebut dibentuk oleh ketua RT. Berarti oleh Waliul Amr. Ya kan? RT kan Waliul Amr. Ya, RT itu perangkat paling bawah dari Waliul Amr. Tujuannya adalah agar informasi yang berkaitan dengan kegiatan di kampung mudah diakses oleh warganya. Ya, ini baik sampai di sini. Ya, baik. Misal info kerja bakti ya, kampung. Info kerja info jaga malam, ronda, bagus. Ya, tidak menyalahi syariat, insyaallah. Namun, nah ini. Ya, kalau sudah ada namun berarti mansukh yang itu. Ya. Ya. Namun dalam praktiknya terkadang ada yang memasukkan artikel-artikel ahlul bid'ah yang di-share di grup tersebut. Nah, Kalau sudah seperti ini, apakah Anda tetap di grup tersebut? Apakah keluar? Ya. Yang pertama, ya, beritahu kepada Pak RT. Pak RT, ya jangan lewat grup. Wah, nanti ya bisa yang lain ya saling apa namanya ya, timbul kegaduhan di dalam grup. Ya. Ya lewat lisan saja datang ke Pak RT. Pak RT, ini kok hari ini Fulan memposting ini. Ya. Kita kembalikan lagi ke tujuan dibentuknya grup ini. Kan di sini ini pemahamannya kan beragam Pak RT. Ya, kan tidak semuanya satu faham dengan orang ini. Baiknya Pak RT mungkin, ya mohonlah saya mengusulkan Pak RT membuat aturan bahwasannya di grup ini bermacam-macam ya, pemahaman tentang keagamaan. Karena itu mohon tidak memposting hal-hal yang seperti ini. Jadi diusulkan dulu ke, ya. Sebab ketika kita mengusulkan ke Pak RT, ini kan kita sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Seperti kita misalnya melihat orang mabuk-mabuk di pojok jalan, kita kan tidak langsung melabrak orang yang mabuk-mabukan itu. Iya. Tapi kan kita melaporkannya ke polisi, kita melaporkannya ke RT, RW, kan itu. Sama. Kita melihat kemungkaran nih di grup RT yang awal pembentukan grup ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Tujuan pembentukan grup ini adalah sesuatu yang baik. Insya Allah tidak menyalahi syariat. Nah, tetapi ketika ada postingan-postingan yang demikian, kita sampaikan kepada Pak RT sebagai penanggung jawab tentunya. Nah, disitulah ketika kita menyampaikan kepada Pak RT, di situ kita sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kan kita menasihati penguasa, itu sama dengan menasihati penguasa. Ya. Gitu. Nah, masalah nanti Pak RT menindaklanjuti atau Pak RT diam saja, itu bukan urusan kita. Ya. Itu adalah yang jelas kita sebagai ya rakyat ya sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, menunaikan amar ma'ruf. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bilisani. Wa illam yastati fa biqalbih. Dzalika ad'aful iman. Kan demikian. Kalau melihat sebuah kemungkaran, robah dengan tangan. Ya. Tidak mampu kita merubah dengan tangannya. Ya. Dengan tangan kita ya dengan artinya dengan kekuasaan. Ya. Kalau kita kepada istri seperti tadi contoh, merubah dengan tangan artinya dengan kekuasaan kita. Kita sebagai suami merubah apa yang tidak benar pada istri kita, pada anak kita. Itu adalah biadih dengan tangan kekuasaan kita sebagai suami, sebagai pemimpin keluarga. Nah, tetapi ini kita tidak bisa. Maka kita merubah dengan lisan kita. Ya, dengan bahasa lisan kita, bahasa yang santun, bahasa yang hikmah, bahasa yang penuh kasih sayang, sampaikan kita kepada Pak RT sebagai waliul amr. Ya. Dan mohon Pak RT ini tidak disebarkan. Apa yang saya sampaikan ini, kalau Pak RT bisa merubah, merubah, atau Pak RT bisa menasehati personnya itu yang memposting, ya, memposting apa ini di sini, artikel, artikel yang tidak benar itu misalnya, ya, jangan disampaikan. Pak RT langsung aja menasehati, jangan disampaikan dari saya atau yang nah, cuman ada masukan begitu saja. Ini dalam rangka untuk menjaga ya, keharmonisan masyarakat di RT kita. Ya, jadi ya itulah tugas kita ya, sebatas untuk menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jawabannya nanti setelah penyampaian nasihat itu. Apakah kita keluar, apakah Anda tetap di grup tersebut, apakah keluar? Nah, itu belum dijawab. Ya. Karena apa? Menyampaikan ke Pak RT-nya saja belum. Nah, itu. Dan kalau nanti keluar, dipertimbangkan juga misalnya, apakah nanti akan memberi dampak persepsi yang tidak bagus kepada warga di situ, seakan-akan kita ini eksklusif, misalnya. Ya. Wah, itu memang aliran sendiri itu, ngajinya di Masjid Umar bin Khattab itu. Ini juga, ini perlu, ya. Perlu dipertimbangkan itu. Apa hukumnya membeli barang yang ada diskon hari raya orang kafir? Ya, ini berarti diskonnya dalam rangka peringatan. Ya, memperingati ya, hari raya orang kafir. Ya, tidak boleh. Ya. Apa dalilnya? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apakah ada hadisnya atau hukumnya memperlama sujud hanya di akhir salat? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan beliau tidak mendapati dalil penetapan ya, memperlama sujud ya, dalam hal ini beliau menyebutkan doa ya, di akhir, di sujud terakhir doa ya, di situ beliau berkaitan dengan masalah berdoa ketika sujud dan tidak ada menetapkan di akhir sujud di akhir sholat, beliau menyatakan itu tidak ada. Apa hukumnya telepon dengan video call? Ya, sebelum membahas video call, yang namanya video call tetap ya, itu kan melalui satelit ya. Bisa saja itu terekam. Dan yang jelas ya, kalau video call lewat mana ini? Google. Ya, bisa jadi itu tersimpan di Google. Yang jelas ketika video call ya dengan keluarga kita, istri kita, kadang-kadang video call itu ketika istri kita bicara dengan kita tidak pakai hijab. Ya. Ini berbahaya. Ya. Bahkan ada video call gitu terus ada orang kanan kirinya. Tidak terasa kan namanya orang sedang video call. Tidak terasa sedang ngobrol. Istri kita tidak pakai hijab. Kanan kirinya bisa lihat. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya lebih bagus. Ya. Jangan pakai video call lah. Sudah telepon saja. Ya. Pakai telepon saja. Telepon juga sudah murah. 2.500 berapa? 100 menit, 2 jam. Ya. Hampir. Sudah murah itu. Ya. Kalau wah belum puas kalau apa namanya lewat telepon, ya harus bertemu kalau ingin puas. Ya. Bertemu saja langsung. Ya. Saya tidak merekomendasikan video call begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena banyak sisi-sisi madaratnya. Meskipun kalau siaran langsung seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu masih membolehkan karena itu bukan membuat gambar tetapi itu hanya memproyeksikan gambar dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi diproyeksikan. Bukan menggambar makhluk hidup. Wallahu a'lam bissawab. Oh iya, makanya saya baca dulu ini. Ya. Apakah boleh seorang ahlu sunnah memelihara burung kicau seperti lovebird, trocok, ciblek, dan kenari? Ya boleh, boleh. Ya, kan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat, ada seorang anak yang sedang bermain-main burung, ternyata burungnya sudah mati, gitu kan? Ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya ma fa'ala ala nugair, kan gitu, ditanya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya memelihara burung di situ tidak mengapa, selama hak-hak burung itu dipenuhi, makanannya, ya, minumnya, ya, jadi dipelihara baik-baik. Intinya begitu, tidak mendzalimi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi burung tersebut misalnya bisa memberi manfaat untuk tetangga, ya. Ada pernah sebuah rumah memelihara burung murai. Ya. Murai. Jadi ketika adzan subuh, waktu subuh tiba, murainya itu berkicau. Nah, itu tetangga-tetangga sekitarnya terbangunkan. Masya Allah. Ya. Nah, begitu murainya disukai oleh orang, ya. Ya. Raib dengan begitu saja karena orang itu suka, gitu kan? Ya, saya tidak mengatakan dicuri, ya. Terus tetangga pada kehilangan, mana ini? Ya, burung murainya, begitu. Ya, nah ini, ya, artinya itu memberi faedah. Ya. Selama ya tidak menzalimi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mendidik adab dan akhlak anak-anak dibiarkan sampai dewasa? Karena orang tua sekarang selalu bilang kan masih kecil jika adabnya kurang. Ya artinya, masih kecil itu artinya kita sebagai orang tua memahami bahwasannya ketika seorang anak berbuat sebuah kesalahan, itu karena memang akalnya, kepribadiannya belum mencapai tingkat kematangan. Tetapi sebagai orang tua tidak boleh membiarkan. Tetap harus menegur. Tetap harus menasehati anak tersebut. Tetap harus memberitahu yang benar itu yang mana. Nabi SAW ya, ketika makanan sudah terhidang. Kemudian ada seorang anak. Anak yang selama ini diasuh oleh Nabi SAW. Kemudian anak ini ngacak-ngacak makanan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya gulam, ya. Kul biyaminik. Ya. Wahai anakku, ya. Makanlah dengan kananmu, ya. Sammillah kul biyaminik. Ucapkan bismillah ketika makan dan gunakan tangan kanan ketika makan. Kul mimma yalik. Dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Artinya apa? Artinya anak ini melakukan, ya, melakukan aktivitas yang mengganggu, yang itu menyalahi adab. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak ini menyalahi adab. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak ini ditegur. Anak ini dinasehati, ya. Dan diberitahu yang benarnya itu yang seperti apa. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini murabbi, pendidik ini demikian. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jadi yang benarnya yang seperti apa? Yang benarnya yang seperti apa? Nah, kita beritahu yang benarnya kamu harus begini. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang benarnya apa? Yang benarnya samillah. Kul biyamini, kul mimma yalik, kan begitu. Ya. Benarnya yaitu dengan menyebut nama Allah ketika makan, ya. Makan dengan tangan kananmu, ya. Dan makan dengan yang terdekatmu. Jadi tidak harus ya merogoh sampai jauh, mengacak-acak yang lainnya. Itu. Ini pendidikan adab. Artinya di sini Rasulullah SAW menegur, Ya, tidak kemudian biar saja anak kecil ini, tapi tidak ada teguran, tidak boleh seperti ini. Karena seorang anak ketika melakukan kesalahan kemudian tidak ada teguran, itu dianggap kesalahan itu sebagai sebuah kebenaran. Ini berbahaya. Ya. Jadi tetap ditegur dengan cara yang baik tentunya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana dengan istilah kafir yang diganti dengan non-muslim? Ya, sudah tadi. Ya. Bahwasanya min ahlil kitab, orang-orang dari ahlul kitab disebut sebagai orang kafir. Ya. Innal ladzina kafaru, kan begitu. Sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan. Siapa yang dimaksud orang-orang kafir di sini? Min ahlil kitabi, ya, dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wa Nasara. Ya. Dan banyak ayat yang lainnya. Kami salafi, tapi kami tidak tertarik dengan dunia medsos. Apakah itu baik? Boleh saja. Ya. Boleh. Kalau memang tidak tertarik, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kebaikan. Sehingga berbagai informasi yang syubhat tadi, ya, berbagai kejelekan tidak masuk. Ya. Mudah-mudahan demikian. Karena kami ingin selamat dunia akhirat. Amin. Ya, itu tujuan kita. Ya, itu lebih baik. Ya, kalau mampu seperti itu, Masya Allah. Ya. Baik, mungkin sampai di sini. Ya. Ya, sudah hampir 8:30. Ya, semuanya tidak bisa dijawab, hanya beberapa hal yang sekiranya itu bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang ataupun karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya sehingga menyebabkan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila ada kesalahan, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada sesuatu yang baik, yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.